Mitra bisnis, validasi pajak transaksi jual-beli rumah menjadi ajang korupsi baru karena sekarang wewenang validasi ada di Pemprov DKI dan petugas validasi. Di luar nilai NJOP dan harga transaksi, sering mengeluarkan perhitungan sendiri dengan mengutip harga pasaran yang tidak wajar, yang ujung-ujungnya harus dinegosiasikan. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan penuh ketidakpastian. Penjual dan pembeli juga sering bertikai. Dia usul, mengapa pajak transaksi jual-beli rumah tidak ditetapkan satu harga sehingga tidak ada celah permainan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Era Properti, Darmadi Darmawangsa. Pak Darma, apa komentar Anda soal ini? Saya rasa masalah ini sudah terjadi lama ya, dan sudah menjadi suatu hal yang sudah diterima secara umum di praktek jual-beli rumah ya. Saat ini ya, memang ada dua harga yang berbeda dalam penetapannya. Cuman poin yang saya mau katakan, satu hal yang lebih penting dari hal itu semua. Satu yaitu, apakah pemerintah sudah mampu menentukan harga real pasar saat ini? Kenapa? Kita melihat di Indonesia ini pergerakan harga pasar tidak dipantau oleh pemerintah. Kenapa saya bilang harga pasar tidak dipantau oleh pemerintah? Sampai saat ini pemerintah belum melindungi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Artinya, orang-orang yang melakukan transaksi ini belum dilindungi secara payung hukum. Artinya, pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan lisensi ataupun sertifikasi untuk agent-agent agen properti saat ini. Sehingga harga yang berlaku di pasar adalah harga yang terjadi kesepakatan penjual dan pembeli tanpa dasar sesuatu angka yang real dari pemerintah. Beda dengan negara-negara tetangga kita kayak Singapura, Malaysia, di mana harga-harga patokan itu sangat jelas. Sampai saat ini harga-harga yang dibebankan di PBB maupun dari harga NJOP itu sebenarnya harga-harga yang pemerintah secara berkala menaikkan secara persentase tanpa melihat dampak-dampak dari lokasi-lokasi tertentu itu bisa berbeda. Jadi sebelum, bukannya mungkin pemerintah saat ini bukannya tidak mampu, tidak mau melebur dua angka itu menjadi satu angka, tapi yang menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini, apakah pemerintah tahu harga real pasar saat ini, di mana pasar berubah cepat. That's why sebenarnya pemerintah harus bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait untuk mengeluarkan harga yang pantas di satu daerah, sehingga harga itu menjadi acuan yang wajar untuk semua orang dan tidak dimanfaatkan oleh. Saya rasa itu pendapat saya. Jadi tantangan bagi pemerintah saat ini adalah cari tahu dulu angka yang tepat. Bagaimana cari tahu, yaitu mengundang pelaku pasar untuk menentukan harga itu bersama setiap tahun. Sebenarnya ada keuntungan ya bagi investor sebenarnya ya. Karena jujur kata sebenarnya angka real transaksi dengan NJOP saat ini itu udah sesuatu yang gapnya ada itu kok. Sehingga jika umpama seseorang beli properti harganya 1 miliar, itu transaksi yang benar-benar terjadi antara penjual pembeli, tapi di NJOP hanya 500 juta. Bagi seorang pembeli ya, dan penjual, mereka mungkin sangat senang karena hanya membayar pajak dari 500 juta. Hal itu terjadi dan terjadi di semua layer di Indonesia ini, bukan hanya Jakarta. Kenapa pemerintah hal itu? Bagi saya karena pemerintah tidak punya acuan yang akurat mengenai harga di satu wilayah, sehingga terpaksa pemerintah main hantam promo, naikin 10% tiap tahunnya itu. Jadi gap itu terjadi. Jadi harga properti yang terjadi saat ini naiknya lebih tinggi daripada NJOP yang diatur pemerintah. Dan mungkin pemerintah pikir kalau harga NJOP kita atur supaya tidak naiknya terlalu tinggi, mungkin gap inilah yang membuat transaksi properti terjadi. Namun di balik unsur itu tetap aja ada beberapa oknum yang mampu memanfaatkan celah-celah ini. Selama ini penjual pembeli tidak terlalu teriak. Bapak mungkin nanya, ini Bapak yang baca, saya dengar itu kasus ini di koran mengenai ada yang mengatakan hal ini. Selama ini penjual pembeli merasa diuntungkan. Bapak beli properti harga 1 miliar, tapi di NJP hanya 500 juta. Jadi Bapak hanya bayar pajak dari 500 juta. Bapak sebagai pembeli mungkin senang. Gue gak usah bayar pajak mahal-mahal. Bapak akan salahkan saya sih kalau dibayar 1 miliar. Sebenarnya keberatan gak keberatan itu aturan pemerintah. Namun kenapa pemerintah tidak mampu mendapat angka 1 miliar? Karena pemerintah kurang data. Pemerintah tidak punya tim untuk mencari harga yang pantas, harga yang wajar di lapangan. Namun akhirnya dipergunakan oleh beberapa oknum untuk mengambil margin di situ ya. Saya pikir hal-hal itu ya bisa terjadi juga. Beberapa sektor ada yang seperti begitu, orang kecewa. Maksudnya gini, harga di satu daerah mestinya umpama hanya 500 juta, tapi taksasi dari pemerintah udah 1 miliar. Itu baru orang teriak, Pak. Tapi kalau kebalikannya orang nggak teriak, Pak. Memang saya rasa saya nggak salahkan pemerintah, tapi pemerintah kekurangan orang. Kekurangan tim untuk menjabarkan harga yang real di Jakarta, khususnya kita lihat ya, sehingga harga-harga itu jomplang, Pak. Orang yang marah kan orang yang merasa dirugikan, Pak. Tapi orang yang untung kan diam-diam aja, Pak. Mungkin pemerintah harus diberikan dana untuk bisa melakukan suatu riset setiap tahun untuk mendapatkan angka-angka ini. That's why saya bilang, libatkan asosiasi. Karena asosiasi kan broker kita tuh banyak begitu. Sewa agent-agent yang melakukan transaksi secara setiap hari kan data-data itu kalau pemerintah bisa kumpulin, ya kan? Ada keterbukaan dalam sistem. Ya, data-data itu akhirnya bisa memberikan nilai yang wajar untuk sebuah transaksi, Pak. Demikian Presiden Direktur Era Properti, Darmadi Darmawangsa. Saya Wendy Lim.